karena kau hargai aku, kau berbuat semaumu, tak pernah kau hiraukan aku, padahal aku yang tulus setia menemanimu. Kau ku angkat dari lembah siapa.